Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun jamaah Masjid Al-Muhajirin Kebon Kopi itu. Kebon Kopi Bandung apa Cimahi? Cimahi. Ya Allah muliakan para pendengar radio. Radio apa? Radio Tarbiyah Sunnah. Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Pendengar radio Al-Bayan Cianjur. Pendengar radio RIS Kebumen, Radio 1 Lombok. Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah Pekanbaru. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang ikhlas. Pertemuan yang lalu di Padalarang, Masjid Al-Irsyad, kita sudah menerangkan beberapa definisi dari ikhlas. Sekarang kita masuk pembahasan hukum ikhlas. Ada dua poin yang kita bahas dalam bab ini. Pertama, apakah hukum ikhlas? Apakah itu sunnat atau wajib atau mubah atau yang lainnya? Kedua, apakah ikhlas ini wajib dihadirkan setiap saat, setiap waktu, setiap detik, atau hanya perlu dihadirkan ketika akan mengamalkan amalan tertentu? Ini dua pembahasan yang kita bahas di dalam bab ini. Dan di pertemuan sekarang mungkin kita hanya punya cukup waktu untuk membahas tentang hukum ikhlas saja. Poin keduanya mungkin di pertemuan yang akan datang. Hukum ikhlas adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah berdasarkan nas ayat, hadis dan ijma' para ulama. Berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, setelah menerangkan beberapa amalan hati yang diantaranya adalah ikhlas, beliau berkata, fa'aqul hadhil a'mal jami'uha wajibun ala jami'il khalqil ma'murina fil asli bittifaqi a'immatiddin. Aku katakan bahwa seluruh amal-amal hati yang dijelaskan tadi termasuk ikhlas adalah wajib bagi seluruh makhluk yang terkena perintah, dan ini didasarkan kepada kesepakatan imam-imam dalam agama, para ulama. Cuma ketika mengungkapkan wajibnya ikhlas ini, para ulama berbeda di dalam cara mengungkapkannya. Ada yang menyatakan bahwa ikhlas ini fardu ain atau wajib, sekalipun untuk mengamalkan amalan sunnah, amalannya sunnah, tapi keikhlasan yang diniatkan ketika mengamalkan amalan itu hukumnya wajib. Dalam arti, kalau tidak ikhlas ketika melakukan amalan sunnah itu, dia berdosa. Amalannya sunnah, tapi tidak ikhlas. Seperti riya ingin dipuji orang, maka dia berdosa dan diazab, bukan karena meninggalkan amalan sunnahnya, tapi karena meninggalkan keikhlasan yang wajib bagi dia. Ada yang menyatakan bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang wajib. Ada yang menyatakan ikhlas itu syarat bagi sahnya suatu amalan. Tapi apapun ungkapan para ulama, baik itu wajib ataupun menjadi syarat sahnya amalan, maknanya sama, menyebabkan tertolaknya amalan itu bila syarat, bila ikhlas ini tidak terpenuhi. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang kita kenal dengan sebutan Tafsir Al-Qurtubi. Kata beliau, setelah ketika mengutip ayat tentang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, surah apa itu? Al-Bayyinah. Wa fi hadha dalilun ala wujubin niyah fil ibadat, fa innal ikhlas min amalil qalb, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairuh. Di dalam hal itu terkandung dalil tentang wajibnya niat di dalam setiap ibadah, dan keikhlasan termasuk amalan hati, dan inilah yang dimaksud beramal untuk memperoleh wajah Allah. Jadi ketika ada ayat yang menjelaskan yabtaguna wajhallah, mereka mencari atau menginginkan wajah Allah dengan amalannya itu, yang dimaksud menginginkan wajah Allah adalah ikhlas. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Talkhisu Kitabil Istighatsah, dia menyatakan wal ma'muru bihi amran, amalun batin wa huwa ikhlasud din lillah, wa amalun zahir wa huwa ma syara'ahu Allah lana min wajibin wa mustahab. Yang diperintahkan kepada manusia ada dua. Pertama, amalan batin ketika beramal, yaitu amalan batin itu adalah keikhlasan dalam menunaikan agama tersebut karena Allah. Kedua, amalan zahir, yaitu apa yang Allah syariatkan kepada kita ketika melakukan amalan itu. Jadi dalam setiap amalan, di dalamnya terkandung dua perintah yang ditujukan kepada dua unsur dalam diri manusia. Unsur batin, yaitu hati, ya, perintahnya adalah apa? Ikhlas. Niat yang melandasi amalan itu lillahi ta'ala, bukan lidunya wa mafiha, bukan untuk dunia dan apa-apa yang ada di alam dunia, bukan untuk uang, kedudukan, jabatan, popularitas ataupun pujian orang, enggak. Laisa lidunya bal lillahi azza wa jalla wahdah, bukan untuk dunia, tapi untuk Allah azza wa jalla, hanya untuk dia semata-mata. Ini amalan batin yang Allah perintahkan kepada kita setiap kali kita melakukan ibadah. Yang kedua, perintahnya kepada lahiriah kita, anggota badan kita, yaitu ketika melaksanakannya harus sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan ketika mengamalkan amalan itu. Dua inilah yang merupakan wujud nyata dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini keikhlasan. Seluruh ibadah murni hanya untuk Allah, termasuk niat melakukan ibadah itu juga hanya untuk Allah. Itu la ilaha illallah. Dan Muhammad Rasulullah, melakukan ibadah yang ikhlas tadi harus melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus melalui sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa kan bilang Sayyidina? Boleh, kita sudah bahas kemarin ya. Nah, jadi itulah dua perintah Allah kepada manusia, tertuju kepada dua unsur dari diri manusia. Unsur batin, hati, yaitu keikhlasan, dan unsur zahir atau anggota badan, yaitu tata cara pelaksananya harus sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, lalu berkata wa innama qulna dzalik li anna aslal ikhlas wajib. Kita mengatakan demikian hanyalah karena hukum asal dari ikhlas itu adalah wajib. Ini penjelasan Syekhul Islam. Sudah dua ulama yang kita kutip, Imam Al-Qurtubi dan Syekhul Islam. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Imam Asy-Syaukani mengungkapkan hal ini dalam kitab Fathul Qadir. Kata beliau, wa fil ayati dalilun ala wujubin niyah wa ikhlasiha. Di dalam ayat ini terkandung dalil wajibnya niat dan ikhlasnya niat. Inilah ungkapan para ulama yang menyatakan bahwa ikhlas itu hukumnya wajib atau fardu. Ya, ini yang pertama. Kedua, ada lagi ulama yang menyatakan bahwa ikhlas itu adalah syarat sahnya amalan. Amalan apapun yang dilakukan oleh manusia baru dianggap sah kalau syarat keikhlasan ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata Imam Al-Qurtubi, laisa lillahi illa al-amalul khalis. Tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan yang ikhlas. Berkata Syekhul Islam, wallahu la yaqbalu minal amal illa ma urida bihi wajhuh. Fala budda min ikhlasid din lillah. Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali amalan yang diniatkan untuk mencari wajah Allah, maka ini menunjukkan wajibnya ikhlas dalam menunaikan agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Imam Al-Qurtubi dan Syekhul Islam yang barusan menunjukkan bahwa ikhlas ini syarat diterimanya amalan. Kalau syarat ini terpenuhi, diterima. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, dianggap tidak ada amalan. Karena definisi dari syarat yang ditetapkan oleh para ulama ahli usul fiqih, ma yalzamu min adamihi adam. Itu definisinya. Syarat itu adalah ma apa-apa yang yalzamu mengakibatkan min adamihi, tidak adanya syarat tadi Adam mengakibatkan tidak adanya amalan. Dianggap tidak pernah beramal. Walaupun pada kenyataannya dia beramal, tapi enggak ada nilai. Dianggap sama dengan tidak beramal. Maka dari sinilah kita mengetahui ungkapan para ulama bahwa amalan tidak diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Maka ini menunjukkan bahwa ikhlas itu merupakan syarat sahnya amalan. Berkata Al-Iz bin Abdus Salam yang beliau ungkapkan dalam kitab Fawaidul Ahkam, kata beliau, ikhlasul ibadati syaratun. Ikhlas dalam melakukan ibadah adalah syarat. Berkata Imam Az-Zubaidi yang beliau ungkapkan dalam kitab Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, ini termasuk Ittihadus Sadatil Muttaqin, ini termasuk salah satu, bukan satu-satunya, salah satu kitab syarah Ihya Ulumuddin. Siapa yang menyusun kitab Ihya Ulumuddin? Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di syarah itu diberi penjelasan yang lebih luas. Salah satu yang memberikan penjelasan lebih luas dari kitab Ihya Ulumuddin ini adalah Az-Zubaidi dalam kitab yang berjudul Ittihafus Sadatil Muttaqin Bisyarah Ihya Ulumuddin. Ketika membahas masalah ikhlas, dia menyatakan wa'lam wafaqakallah anal ikhlas syaratun fisairil ibadat. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah memberikan taufik kepadamu, bahwa ikhlas merupakan syarat dalam seluruh ibadah. Jadi ada ulama yang menyatakan ikhlas itu wajib, ada yang mengungkapkan ikhlas itu syarat sahnya ibadah, tapi maknanya sama. Apakah memenuhi syarat itu wajib apa sunnah? Wajib. Ya, ini hanya beda ungkapan. Lalu timbul rincian penjelasan di kalangan para ulama, apakah ikhlas ini syarat sahnya amalan atau syarat teraihnya pahala. Ada rincian lagi, sebab berbeda antara sahnya amalan dengan teraihnya pahala dengan amalan itu. Ada amalan yang secara fikih sah, tapi tak dapat pahala apa-apa. Ada yang secara fikih tidak sah, tapi dapat pahala. Sebagai contoh umpamanya, orang ketika melakukan sholat, ada unsur riya di dalam sholatnya. Ikhlas apa tidak? Tidak ikhlas. Apakah kalau tidak ikhlas sholatnya batal apa tidak? Tidak batal. Sholatnya sah. Sah sholatnya. Tapi enggak dapat pahala apa-apa. Atau umpamanya orang saum. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat di tengah saumnya. Tapi selama saumnya dia melakukan dosa dan maksiat. Mulutnya enggak terjaga. Yang keluar dari mulutnya kata-kata yang kotor, yang bikin orang sakit hati. Dia menghina, dia mencaci, dia memfitnah, dia menggibah, dan seterusnya. Perbuatannya juga gitu. Kerjaannya ngabuburit, naon ngabuburitna main kartu. Batalkah saum yang dilakukannya? Tidak. Sah enggak saumnya? Sah. Dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kata beliau tentang orang-orang yang saum, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan yang sia-sia. Saum-saum tapi omongannya juga maneh-maneh. Sia-sia tah, sia-sia kasar teh. Sia-sia. Siapa yang saumnya tidak dibarengi dengan ucapan yang sia-sia atau amalan yang sia-sia, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah enggak merasa butuh kepada saum, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Walaupun saumnya sah. Jadi kadang-kadang ada amalan yang secara fiqih sah tapi tidak dapat pahala apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu bukan syarat sahnya amalan, tapi syarat teraihnya apa? Pahala dari amalan itu. Amalannya sah, tapi mungkin gak dapat pahalanya tuh. Dan sebaliknya ada amalan yang secara fiqih tidak sah, tapi dia dapat pahala utuh penuh seperti biasa. Bahkan ada bahkannya tidak beramal sama sekali gitu, tapi pahalanya Allah berikan secara penuh. Seperti orang yang terbiasa melakukan amal baik yang fardu ataupun yang sunnah, terbiasa suatu saat ada uzur gak bisa melakukan amalan itu baik yang fardu ataupun yang sunnah karena ada uzur di luar kemampuan dia. Pahalanya dapat apa tidak? Dapat. Contoh yang fardu, sholat berjamaah di masjid, fardu bagi laki-laki. Tapi suatu saat hujan besar atau sakit atau ada halangan, gak bisa melakukan kewajiban berjamaah di masjid, sholatnya di rumah sendirian. Pahala berjamaahnya dapat? Dapat. Itu tidak beramal malah. Maknanya tidak berjamaah, kalau sholat sama sholat. Atau orang yang terbiasa saum Senin Kamis selalu, suatu saat di hari Senin atau Kamis ada uzur. Mungkin sakit, mungkin harus minum obat, atau dia safar, atau ada walimah pernikahan si sahibul hajahnya menginginkan dia untuk makan. Hari Senin atau hari Kamis. Biasa dia saum, karena ada uzur itu dia tidak saum. Pahalanya dapat apa tidak? Pahalanya dapat. Ya. Jadi bukan sekedar tidak sah itu amalan, bahkan tidak beramal tapi pahalanya dapat. Contoh amalnya dilakukan tapi secara fikih tidak sah, tapi pahalanya dapat. Sebagai contoh, ya. Orang melakukan sholat, tapi di dalam sholatnya dia melakukan sesuatu yang membuat sholatnya batal, tidak sah. Tapi dia tidak mengetahuinya. Contohnya, mungkin pakaiannya tempat dia sholat, mungkin sajadahnya atau sarungnya ada najisnya. Dia pakai sholat. Tapi dia tidak tahu sholat yang ada najis sah apa tidak, tidak sah. Tapi dia tidak tahu itu. Maka dia tetap dapat pahala. Dan sholatnya tidak perlu untuk diulang. Ya. Nah ini yang kemudian disebutkan perbedaan antara hukum syar'i atau dalil syar'i dengan dalil hissi. Kadang-kadang secara hissi, hissi itu kenyataan, hissi itu realita, hissi itu breh dikiena gitu ya. Itu ada najisnya, tapi secara syar'i itu suci. Contoh, ketika seseorang BAB. Apa BAB teh? Buang air besar. Ini hadas kecil apa hadas besar? Kecil, jangan tertipu oleh istilah besar. Buang air besar berarti hadasnya besar. Hadas kecil. Apa setelah BAB wajib mandi? Tidak. Kalau hadas besar wajib mandi ya. Kalau enggak wajib mandi berarti hadas kecil. Walaupun ada kata-kata besarnya, BAB-nya. Tidak ada air. Apa yang harus dilakukan? Bersucinya dengan apa? Dengan batu, tiga buah biji. Tidak, tiga buah batu, bukan biji. Tiga buah batu. Disebut dengan sebutan apa? Istijmar. Istijmar. Jadi dioles-oles we eta batu teh, ya. Tiga buah batu sudah. Secara syar'i suci. Kira-kira masih ada najisnya apa tidak? Ada, masih. Secara hissi ada najisnya. Masih ada. Tapi secara syar'i sudah dianggap suci. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Seorang wanita memakai jilbab anu ngagober nyapuan jalan. Kunaon eta? Diutak-atik itu ke operator, di mana operator tah? Sok atel biasana operator tah. Sudah bagus, niatnya baik, ingin lebih bagus niatnya, ya. Tapi lebay. Akhirnya menimbulkan gangguan. Kalau sudah bagus, sudah, jangan otak-atik. Peribahasa dalam bahasa daerah menyatakan, don't change the winning theme. Daerah mana gak tahu. Jangan rubah tim juara gitu ya. Kalau umpamanya ada satu tim dipertandingkan juara, udah. Jangan dirubah, walaupun tadi ini si ini kurang bagus, diganti dengan yang lebih bagus. Itu jadi teamwork, jadi apa? Jadi gak jalan gitu ya. Nah kadang-kadang begitu. Kalau sesuatu sudah bagus. Kayaknya ini bukan operator ini. Tapi alatnya nih kayaknya. Jangan-jangan karena saya gudagidek. Tuh. Sampai mana tadi? Ahwat pakai jilbab nyapuan jalan. Itu bagus atau baik? Bagus dan baik. Tapi kotor ya enggak? Tapi itu yang disyariatkan. Ya? Kotor. Terus kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau nanti ada najis yang terlewati lalu terkena baju itu, kan gitu ya? Mungkin enggak? Mungkin. Ya. Ada kotoran kucing di sana. Kucing kan enggak punya WC tersendiri. Di mana namanya? Gitu ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhuma ba'dahu. Maka pakaian itu akan disucikan kembali oleh tanah suci setelahnya. Silakan pakai sholat dalam keadaan seperti itu. Secara syar'i itu suci. Walaupun secara hissi, hissi itu realitanya, ada enggak najisnya yang nempel di pakaian itu? Ya ada. Tapi Nabi SAW menyatakan, yutahhiruhuma ba'dahu. Itu akan disucikan kembali oleh tanah setelahnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi timbul penjelasan yang lebih rinci dan lebih detail dari kalangan para ulama, apakah ikhlas ini syarat sahnya amalan atau syarat teraihnya pahala? Para ulama terbagi kepada dua kelompok pendapat. Kelompok yang pertama menyatakan annal ikhlasa syaratun liqabulil a'mal wal i'tidad bihi. Fala yasihhu amalun wala yuqbalu min sahibihi bidunihi fahuwa syartus sihhatin. Wa hadha qawlu jumhur ahli al-ilm wa hadhihi ba'dun nuqulati anhum. Kelompok pertama menyatakan ikhlas adalah syarat diterimanya amalan. tidak sah amalan dan tidak diterima amalan tanpa ikhlas. Maka ikhlas menjadi syarat sahnya amalan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas ulama. Ada beberapa nukilan. Nukilan itu kutipan dari kalangan para ulama tentang hal ini. Pertama, berkata Ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami'ul Bayan susunan Imam At-Tabari, beliau memberikan komentar tahqiq di dalam kitab ini. Beliau menyatakan, al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdah, fabayyana annahu la yuqbalu amalan illa bil-ikhlas. Iman adalah ikhlas hanya semata-mata untuk Allah dalam beramal, dan tidak diterima amalan kecuali dengan ikhlas. Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu syarat sahnya amalan. Kalau tidak ikhlas, tidak sah dan tidak diterima. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, ini ulama yang disebut mantan apa namanya? Fudail bin Iyad mantan apa? Mantan perampok, iya. Perampok, pembunuh, itu jahat. Jadi kalau merampok itu kejamnya luar biasa, sering dibunuh korbannya. Makanya takut. Kalau orang mendengar nama Fudail bin Iyad, gemeter itu sudah. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah. Taubat, berhenti dari rampoknya. Kemudian belajar Islam secara benar, serius, sungguh-sungguh. Jadilah beliau seorang ulama besar. Yang pendapat penjelasannya sering dikutip oleh ulama-ulama setelahnya. Dan lebih baik menjadi mantan perampok daripada menjadi mantan ustaz, mantan ulama. Kalau mantan perampok berarti bukan perampok lagi. Kalau mantan ustaz berarti bukan ustaz lagi, mungkin jadi perampok. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ketika menerangkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladhi khalaqal mauta wal hayata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, ya Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan bagi kalian. Yang aturnya Allah. Seseorang hidup baik lahir ataupun dipanjangkan usia kehidupan, itu Allah yang ngatur. Seseorang diwafatkan, itu Allah yang ngatur. Kapan wafatnya, bagaimana keadaannya, Allah mengatur. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami kematian dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai ahlul jannah. Nah, Allah menyatakan dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik, bukan paling banyak. Bukan paling lama. Bukan yang paling melelahkan, bukan. Tapi yang paling baik amalnya. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, maksud paling baik itu yang paling ikhlas dan paling benar. Kalau ikhlas itu aspek niatnya, aspek hatinya, dan juga benar ini aspek lahiriahnya, tata cara pelaksananya benar. Niatnya ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau ikhlas dan benar itu baik. Sebaliknya, kalau tidak ikhlas dan tidak benar, walaupun banyak itu amalan, lama, maka tidak baik. Baik buruknya amalan tidak dilihat dari banyak sedikitnya itu amalan, berat atau ringannya itu amalan, melelahkan atau tidaknya itu amalan, gede atau kecilnya pengorbanan di dalam amalan itu, enggak dilihat dari itu, tapi dilihat dari dua. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, benar. Ditanya, apa yang dimaksud dengan ikhlas dan benar? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalis idza kana lillah was sawab idza kana ala sunnah. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya amalan bila dilakukan dengan ikhlas tapi tidak benar, ikhlas mah ikhlas, niat nama baik untuk Allah, tapi tata cara pelaksanaan tidak benar, ditambah, dikurang, dirubah gitu ya, lam yukbal, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila amalan itu benar, tata cara pelaksanaannya benar, tapi tidak ikhlas, riya, ingin dipuji orang, ditujukan, diniatkan untuk kepentingan dunia, bukan karena Allah, ikhlas, tapi tidak benar, juga tidak diterima. Sampai amalan itu ya ikhlas ya benar. Lalu beliau menjelaskan, ikhlas bila niatnya untuk Allah, dan benar bila tata cara pelaksanaan amalan itu menurut sunnah Nabi SAW. Ini penjelasan Fudail bin Iyad yang menyatakan bahwa ikhlas itu syarat sahnya amalan, syarat diterimanya amalan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Asyikh, ininya alatnya berarti, atau yang ini atau yang ini, ada dua masalahnya nih. Tapi yang ini sering saya pakai, gak pernah berisik kayak begitu ya, siganu bersin kan ya. Saya curiganya ini Sudan, sebab ini baru pertama kali saya pakai. Kayak masih baru. Baru aja begitu. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Ali Asy-Syekh, "Wala khilafa anna al-ikhlas syartun li sihhatil amal wa qabulihi." Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf bahasa Arab bukan bahasa Sunda. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa ikhlas termasuk syarat sahnya amalan dan syarat diterimanya amalan. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah, wala khilafa fi anal ikhlas syartun li sihhatil amal wa qabuli. Sama. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa ikhlas merupakan syarat sahnya amalan dan syarat diterimanya amalan. Dan banyak lagi ungkapan ulama lain yang senada dengan itu. Inilah yang pertama, yang menyatakan bahwa ikhlas termasuk syarat sahnya amalan. Kedua, menyatakan annal ikhlas syaratun li husuli thawab wa laisa syaratun li sihhah. Pendapat kedua ini menyatakan ikhlas adalah syarat teraihnya pahala, bukan syarat sahnya amalan. Kenapa? Fal amalul ladzi yafqidul ikhlas yujza sahibuhu indahum lakin la thawaba lahu. Karena ada kadang-kadang amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan, kehilangan ikhlas, tapi dia dapat balasan. Balasannya bukan dari Allah, bukan di akhirat, tapi di akhirat dari Allah dia tidak dapat. Ini apa namanya pendapat yang dipegang oleh sebagian fuqaha Ahnaf. Ahnaf ini pengikut Imam Abu Hanifah. Berkata Ibnu Abidin rahimahullahu taala, al-ikhlas syartun lis-thawab la lis-sihah. Ikhlas itu syarat teraihnya pahala, bukan syarat sahnya amalan. Sehingga umpamanya ada orang nih, kamu sholat zuhur, dia bilang enggak mau. Kata dia, kata yang nyuruh, kamu sholat zuhur nanti saya kasih 2 dinar. Kalau dirupiahkan sekitar 2,5 juta. Ayo kamu sholat zuhur nanti saya kasih 2,5 juta. Akhirnya dia mau. Dia mau dan dapat balasan dari sholatnya. Berapa balasannya? 2 dinar tadi, 2,5 juta tadi. Dia dapat balasan di dunia dari manusia, tapi di akhirat dia enggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu sholat dengan niat memperoleh 2 dinar, tidak ada unsur riya di dalamnya. Tidak ada unsur ingin dipuji, tapi ingin dibayar dengan uangnya. Maka para fuqaha Ahnaf menyatakan sholatnya sah. Sholat duhur yang dilakukan oleh orang itu sah dan tidak perlu mengulang. Tapi dia enggak dapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi dia dapat upah dari sholatnya berapa tadi? 2 dinar tadi atau 2,5 juta. Fahadha yaqtadi sihatal masyru' ma'adamil ikhlas. Ini menunjukkan sahnya amalan yang disyariatkan walaupun tidak ikhlas. Niat dia bukan karena Allah melakukan sholat, tapi karena 2 dinar tadi. Sholatnya tetap sah. Berkata Al-Hamu, idza shalla riya'an wa sum'atan tashihu shalatuhu fil hukmi. Ya'ni law ya'ni li wujudi syara'itiha wa arkaniha wa lam yastahiqi thawab li faqdil ikhlas. Kalau seseorang salat dengan riya atau sum'ah. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Kalau riya mah ingin diapa? Dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar. Kalau orang sholat, riya apa sumah? Bisa dua-duanya. Bisa riya karena ada yang ngelihat. Bisa sumah gak ada yang ngelihat. Umpah sholat sendirian di kamar. Di luar kamar banyak orang. Agar dia terketahui sedang sholat, dia keraskan takbirnya. Allahu Akbar menggelegar. Dia keraskan bacaan fatihahnya dengan suara bacaan yang bagus agar orang di luar dengar. Itu apa namanya? Sum'ah. Kalau riya memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Kita baca Quran di kamar, di luar ada orang, biar orang tahu kita baca Quran, siapa tahu ada yang bikin status. Sedang menikmati merdunya lantunan ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh kawan saya. Ya, sambil baca Quran, dia sambil buka HP, lu ada yang bikin status, sayang nama saya gak disebut. Tulis dulu, siapa tuh? Sebut dong namanya. Amalan dia tidak terlihat, tapi terdengar. Dia tidak memperlihatkan, tapi memperdengarkan, itu sum'ah. Sholat bisa riya, bisa sum'ah ya. Kalau seseorang sholat riya atau sum'ah, sholatnya sah apa tidak? Sah. Tidak batal, tidak harus mengulang dari awal. Tapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang harus dia lakukan adalah wajib bertobat dari hal itu. Maka fahum yusuhihun al-ibadah bidul ikhlas. وبدونها ويعدونها مزية لصاحبها كما يظهر من عبارتهم لكن لا يستحق الثواب عليها. Para ulama Hanafi itu menganggap sah ibadah tanpa ikhlas dan menganggap orang itu sudah memperoleh balasan dari niatnya. Tadi umpamanya orang sholat duhur karena ingin dibayar. Dia sholat duhur. Dia sudah menunaikan kewajiban sholat duhur tapi gak ada pahala. Sholatnya sah, gak dapat pahala tapi dia dapat balasan atau sholat duhurnya dari mana? Dari manusia di dunia. Atau orang sholat dengan niat ingin dipuji, dia dapat ganjaran dari sholatnya berupa pujian orang di dunia, tapi di akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala dia gak dapat apa-apa. Ya. Berkata Abu Laits As-Samarkandi rahimahullah, ada yang tahu gak? Salah satu aja kitab susunan Abu Laits As-Samarkandi yang masyhur, yang terkenal. Sudah banyak terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Cung, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Salah satu kitab susunan Abu Laits As-Samarkandi. Ada? Kalau saya sebut mungkin pernah mendengar nama kitab ini. Judul kitabnya adalah Tambihul Ghafilin. Pernah dengar? Enggak juga. Ah, percuma tuh. Tapi ada yang pernah dengar. Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Itu salah satu buku sufi. Di dalamnya banyak ayat Al-Qur'an, banyak hadis yang sahih dan banyak kebaikan. Tapi sayang di dalamnya juga banyak hadis yang dhaif, bahkan palsu, bahkan riwayat-riwayat Israiliyat. Tapi daya sentuhnya terhadap hati yang membaca luar biasa. Dianjurkan membaca buku ini dari kitab aslinya bagi yang memiliki dasar ilmu yang cukup. Jangan dari terjemahannya, tapi dari aslinya. Dan tidak dianjurkan dibaca oleh orang awam. Karena dia tidak akan membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif dari hadis yang dia baca. Walaupun sudah diisyaratkan oleh muallif, ini dhaif. Tapi tidak dikatakan ini dhaif, tapi dengan segat tertentu atau ungkapan tertentu yang hanya dikenal oleh orang-orang yang mengetahui ilmu mustalahul hadis. Daya sentuhnya ke dalam jiwa itu luar biasa. Tambihul Ghafilin. Berkata Abu Laits As-Samarkandi, wa fi hadzal khabari dalilun ala anna Allah Ta'ala la yaqbalu min al-amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhihi. Fa idza lam yakun khalisan fala yuqbalu min wala thawaba lahu fil akhirah wa masiruhu ila jahannam. Kata Abu Laits As-Samarkandi, di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan apapun kecuali amalan itu dilakukan secara ikhlas karena wajahnya. Maka apabila tidak ikhlas, tidak akan diterima, tidak dipahalai di akhirat, tempat kembalinya kepada neraka jahannam. Jadi pendapat kedua ini menyatakan bahwa ikhlas itu bukan syarat sahnya amalan, tapi syarat teraihnya pahala. Kadang-kadang amalannya sah, tapi gak dapat pahala apa-apa. Seperti contoh-contoh yang tadi dikemukakan. Sebenarnya, dua perbedaan dalam mengungkapkan apakah ikhlas ini syarat sah amalan atau syarat teraihnya pahala, tidak ada kontradiksi, tidak ada benturan, tidak ada perkara yang bertolak belakang. Henteu patoja iya, kata orang Sunda amanya, punten orang Papua, punten orang Kebumen, orang Lombok. Patoja iya itu kontradiktif. Tidak ada kontradiktif. Maknanya sama itu-itu juga. Pokoknya intinya yang tidak ikhlas mah enggak dapat pahala apa-apa. Itu maknanya sama, enggak dapat balasan apa-apa. Dan diazab menurut versi kedua-duanya. Kalau memang maknanya sama disebut nafsul makna khilaful lafzi. Khilaful lafzi nafsul makna. Beda pengungkapan, beda susunan kalimat, beda redaksional, tapi maknanya sama. Itu-itu juga, ya. Lalu timbul pertanyaan, qad yuqal alaisatin natijatu wahidah lil qaulaini wa hiya adamu tarattubi thawab falimadha furriqa bainal qaulain. Bukankah kesimpulan akhirnya sama antara dua penjelasan tadi, yaitu tidak dapat pahala gitu? Kenapa harus dibeda-bedakan dan harus diungkap dengan pengungkapan yang ngejelimet? Nah, tapi tengah jelimet-jelimet tehnya tadinya penjelasan saya jelas apa tidak? Ya jelas, tidak ngejelimet-jelimet amat. Dijawab, perlu dibedakan secara rinci perbedaan yang tadi. Karena nanti berimbas kepada aspek fiqih. Sebagian fuqaha, dan ini jumhur ulama, atau mayoritas ulama menyatakan, anna man lam yatahaqqaqil ikhlas fil amali alladhi addahu, faka'annahu lam ya'mal bih. Fayambagilahu ayyu'idahu. Sebagian fuqaha menyatakan, siapa orang yang tidak ikhlas di dalam beramal, dalam amalan yang dia lakukan, sama dengan orang yang tidak beramal, yang belum beramal, dia wajib mengulang kembali. Jadi sebagian fuqaha, dan ini jumhur fuqaha. Apa jumhur teh? Mayoritas. Kalau orang umpamai sholat, di awal sholat ikhlas, di tengah-tengah muncul riya. Kadang-kadang suka begitu kan? Riya itu muncul di mana? Di tengah-tengah amalan. Awal amalan ikhlas, di tengah-tengah muncul riya. Kata sebagian fuqaha, dia wajib mengulang kembali amalan tersebut. Karena amalan itu tidak sah. Karena ikhlas termasuk syarat sahnya amalan, dia wajib mengulang kembali. Ini menurut pendapat yang menyatakan ikhlas itu termasuk syarat sahnya amalan. Wajib dia ngulang. Adapun ulama yang berpendapat bahwa ikhlas termasuk syarat teraihnya pahala, bukan syarat sahnya amalan. Amalnya sah, tapi enggak dapat pahala. Maka ulama yang seperti berpendapat enggak perlu mengulang. Tidak boleh mengulang. Sebab aja, sebab apa? Sebab tetap yang dinilai itu amalan yang pertama tadi. Kalau tercampuri riya ya itu dosa. Tapi amalannya sah. Cuma enggak dapat pahala. Maka ulama yang kedua ini berpendapat tidak wajib mengulang. Terus apa yang harus dilakukan? Wajib tobat dan memperbaiki kualitas sholatnya di masa yang akan datang. Jangan terulang seperti tadi. Oleh karena itulah, maka tidak pernah ada ayat atau hadis yang menyatakan siapa orang yang melakukan amalan dengan riya, hendaklah dia mengulang kembali amalan itu. Enggak ada. Yang ada adalah ancaman azab bagi orang yang beramal secara tidak ikhlas. Allah berfirman, fawailul lil musallin, salah satunya walladzina hum yuraun. Orang yang riya di dalam sholat. Ya, ancaman azab bagi orang yang riya, ya ada. Tapi enggak ada perintah baik secara tersurat atau tersirat, langsung atau tidak langsung, yang menyatakan siapa yang riya dalam amalnya hendaklah dia mengulang kembali. Itulah yang dipegang oleh ulama-ulama kelompok kedua yang menyatakan bahwa ikhlas itu merupakan syarat teraihnya Pahala bukan syarat sahnya amalan. Amalannya sah, tapi pahalanya enggak dapat. Semua perkara yang merusak amalan tidak membatalkan amalan itu, cuma membatalkan pahala yang Allah janjikan. Seperti tadi orang saum, dia enggak makan, enggak minum, enggak melampiaskan syahwat, tapi dalam saumnya dia melakukan dosa. Saumnya diterima apa tidak? Tidak. Allah menyatakan falaisa lillahi hajah. Nabi SAW menyatakan Allah enggak butuh kepada saum yang seperti itu. Tapi saumnya sah. Apakah dia nanti wajib mengulang di bulan Syawal? Enggak wajib mengulang. Tapi dia wajib bertobat atas kesalahan yang dia lakukan selama Ramadan, dan untuk menutupi lubang-lubang dari Ramadan, dari saum Ramadan yang wajib, dia diharuskan memperbanyak saum sunnah. Saum sunnah menambal bolong-bolong saum wajib. Sholat sunnah menambal bolong-bolong sholat yang wajib. Karena sholat wajib kita itu gak pernah utuh ya. Banyak bolongnya, bahkan gede meren bolong nata. Bolong karena mungkin ikhlas mah ikhlasnya. Nah, bolongnya dari aspek apa kebanyakan? Kekhusyuan tuhnya. Ada gak yang berani menyatakan, saya mah kalau sholat khusyuan ya tuh. Ada yang berani? Enggak. Saya mah dari awal sampai akhir teu inget tanaon. Pingsan atau eta mah. Enggak ada yang berani begitu. Bolong-bolongnya banyak karena ketidakkhusyuan. Terus bolong yang kedua karena tidak muwafaqah mutabaah dengan sunnah, ya. Bagaimana cara angkat tangan, bagaimana cara ruku, cara sujud dan bacaannya. Itu belum tentu juga utuh. Mungkin ada penyimpangan, kekeliruan, kekurangan dari sunnah Rasul SAW. Bolong, tambal dengan yang apa? Yang sunnah. Perbanyak, bolongnya gede, penambalnya sedikit. Atau gak gebros. Ya, begitulah. Apa dalil yang dipegang oleh kelompok pertama tadi? Bahwa ikhlas merupakan syarat sahnya amalan. Dalilnya diambil dari banyak ayat dan hadis. Di antara dalil-dalil dari ayat. Pertama, nanti di pada larang kita lanjutkan. Sekarang mah sudah hampir habis waktunya. Nanti dua pekan lagi hadir lagi ya di Masjid Al-Irsyad pada larang. Jadi kitab ini kita bahas di dua tempat. Di sini dan di pada larang. Kalau umpamanya mentang-mentang orang Cimahi anti ke pada larang, rugi. Orang pada larang anti ke Cimahi, rugi. Di sini ada orang pada larang sekarang? Banyak ya. Nanti orang Cimahi ke sana juga ya. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya niat awal ngajinya sampai jam 5. Tapi kebablasan. Ustaz, bagaimana setelah datang riya di tengah sholat, lalu berusaha ikhlas lagi di sholat tersebut? Ya, memang harus begitu. Kadang-kadang, itulah yang disebut dengan was-was. Di awal kita ikhlas, tapi di tengah ada bisikan untuk riya. Padahal tidak direncanakan. Ujug-ujug aja. Pikiran riya itu muncul. Dan itulah was-was yang dihembuskan oleh setan ke dalam hati manusia. Kata Imam Al-Qurtubi, was-was adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati, di pikiran tanpa terdengar suara apapun di telinga. Kalau ada bisikan langsung kedengaran di telinga, bisa lari. Sahadung harewas katanya. Gak begitu. Tapi langsung muncul di hati. Maka sampai di sana kita enggak berdosa, enggak berpahala. Karena itu bukan ikhtiar kita. Ujug-ujug saja itu setan yang datang. Maka wajib kita berupaya mengembalikan keikhlasan seperti semula. Wajib berupaya mengembalikan konsentrasi menghayati bacaan, ya. Itu yang memang harus kita lakukan. Bagaimana cara agar kita ikhlas di mana istri kita yang suka memberikan muka masam di hadapan suaminya? Ini mah curhat. Apakah ikhlas menerima bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok? Pertama, cari penyebab kenapa dia bermuka masam, cemberut, manyun. Pertama, mungkin aja sakit gigi atau sariawan. Perhatikan, obati, bawa ke dokter, ya. Kedua, mungkin karena kesalahan suami. Kalau kesalahan suami, perbaiki, minta maaf, buat si istri kembali tersenyum. Ketiga, mungkin suudzon terhadap suami. Tiba-tiba baut karena ada udzon. Maka clearkan, tanya kenapa baut. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, tunjukkan. Ternyata ini salah paham. Enggak begitu. Kan dia malu sendiri nanti. Kalau punya malu. Tapi minimal dia sadar dia salah, kemudian berhenti dari bautnya. Walhasil, apapun motif alasan si istri baut kepada suami, itu nusuz dan itu dosa besar. Kalau ada kesalahan dari suami karena melanggar ayat, istri bukan penghukum atas kesalahan suami. Istri bukan hakim atas kesalahan suami, ya. Kalau berbuat salah, nasihati dia untuk taubat dari kesalahan itu, bukan dibaidan, ya. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir memasukkan nusus termasuk di antara dosa besar. Dan salah satu bentuk nusus, kata Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan berbuat nusus, nasihati mereka. Itu surah An-Nisa 34. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud nusuz adalah durhaka kepada suami. Fal mar'atun nasizah, seorang wanita nusuz adalah wanita yang tidak taat kepada suami dan bermuka masam di hadapan suami. Bukan kata saya, itu mau perkataan lelaki. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tapi kan Imam Ibnu Katsir juga lelaki. Iya, tetapi lelaki yang menjelaskan ayat dengan ilmu dan keikhlasan, bukan hawa nafsu, bukan karena dia sebagai lelaki, enggak. Dikuatkanlah hak-hak sesama lelaki, enggak. Para ulama jauh dari hal itu. Itu menyampaikan agama, bukan menyampaikan misi pribadi di dalam agama. Enggak boleh menyelipkan tendensi pribadi dalam menyampaikan agama. Afwan, izin bertanya Ustaz. Diizinkan. Kumaha macana ieu teh? Siga resep. Ana terkadang beberapa hari, beberapa kali mendapati beberapa ustaz sekelas beberapa ustaz setelah kajian langsung pulang, padahal mau anak. Padahal jika anak lihat waktu sholat wajib sebentar lagi. Saya yang begitu tuh. Nyindir, eh. Mulai dari jarak pengalaman dari masjid kajian tersebut ke tempat tujuan masih jauh. Saya nggak tahu kalau ustaz lain. Kalau saya berhenti itu 5:30. Sekarang juga 5:30. Ke maghrib itu sekitar 20 menitan lagi ya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Di jalan kan ada masjid. Kita tidak sholat di rumah, mal keburu atau sampai di sana isya murid. Jadi di jalan kita sholat. Kenapa terburu-buru seperti itu? Pertama karena jaraknya jauh. Ingin segera tiba untuk istirahat, recovery untuk besok lagi. Kalau berkemalaman, waktu istirahat kurang, recovery kurang, tumbang, besoknya libur kajian sepekan. Padahal ustaz tersebut ngaji menjelang maghrib itu bukan satu-satunya jadwal. Dari pagi dia ada jadwal. Kadang-kadang harus diirit siapa namanya si stamina biar tidak terforsir. Salah satu teknik ngiritnya diperpendeklah waktu kajian. Salah satu teknik memperpendek waktu kajian sengaja datang telat. Setengah jam gitu kan lumayan, setengah jam gua goleran ngalampengkeun cangkeng ya. Itu teknik untuk mengiris stamina agar bisa kajian rutin tiap hari itu bisa terisi. Tapi kalau umpamanya setengah jam sebelum kajian dia datang ngobrol, pikiran dan hati kurang terkondisi karena terkontaminasi dengan materi obrolan. Kurang, padahal tadi sudah baca. Apa yang dia baca dari materi yang akan disampaikan sudah meresap ke dalam hati dan pikiran. Sehingga nanti ketika menyampaikan ada apa? Ada penghayatan. Kenaon atau ya. Sehingga guludugnya kode udah selesai. Iya betul. Jadi kesimpulannya masih lama, 20 menit atau setengah jam lagi nanti lumayan kan sekian puluh kilo tuh setelah sholat, jadi pulang ke rumah bisa cepat. Dicawat tuh, cing tangannya angkat. Jadi begitu ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.